Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Harry sebagai Galung Wesi, Yuli sebagai Cempaka, Ashari sebagai Garon Safa, Margaret sebagai Asmarani, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Garon Safa telah tewas di tangan Cempaka. Dan di saat Cempaka menyembuhkan luka dalam Galung Wesi, Purbaya masih bertarung hidup mati dengan Prabu Sora. Kedua-duanya mengeluarkan ajian kesaktian. Purbaya memainkan jurus Banyu Agung dengan senjata Kujang Cakrabuana yang keluar dari dalam tubuhnya. Sedangkan Prabu Sora mengeluarkan ajian Banyu Cakrabuana. Saat Purbaya memutar kujang pusakanya, kujang itu menderu seperti selaksa angin badai, sehingga daun-daun pepohonan di sekitar tempat itu rontok berguguran. Prabu Sora terkejut, namun belum hilang rasa kagetnya, Purbaya telah menyerangnya. Kujang pusaka di tangan Purbaya menyambar secepat kilat. Prabu Sora terpekik tertahan. Setan! Paman, ajal telah dekat dengan dirimu. Kujang pusaka ini telah menyatakannya. Lihatlah bajumu itu, robeknya melintang di dada. Kalau serangan yang kedua, niscaya dadamu akan robek. Gila, gerakan Purbaya begitu cepat dan menusuk. Untung aku cepat menghindar. Kalau tidak, pasti saat ini aku telah jadi mayat di sini. Kujang Cakrabuana, senjata itu adalah milikku. Aku harus merampasnya. Tapi apakah aku mampu merampasnya? Aku tidak boleh mati. Aku harus memiliki senjata pusaka itu. Tapi tidak sekarang. Aku harus mencari kesempatan yang lain. Aku harus pergi dari sini. Prabu Sora menjadi ragu-ragu. Sesaat jiwanya bimbang dan gugup. Pada saat itulah dari sisi tebing terdengar rintihan perempuan. Purbaya menoleh. Prabu Sora mendapat kesempatan, maka dengan cepat ia mengerahkan ilmu. Laki-laki tua itu melesat pergi. Jangan lari! Purbaya! Jangan kau harap dapat mengejarku. Suatu saat kita akan berjumpa lagi. Dendamku tidak akan padam padamu, Purbaya. Aku tidak akan pergi dari sisimu sebelum kau mampus. Aku akan menjadi bayang-bayang dalam hidupmu. Selamat tinggal. Dia pergi saat aku melirik ke arah Asmarani. Pengecut. Tapi suatu saat kelak, aku akan benar-benar menghukumnya. Dia telah begitu banyak menyusahkan diriku. Ya, untuk saat ini, kau masih kumaafkan Prabu Sora. Tapi tidak untuk kesempatan yang lain. Sebaiknya aku melihat Paman Galung Wesi. Agaknya orang tua itu terluka dalam. Dinda Cempaka sedang mengobatinya. Dinda, kau tidak apa-apa. Bagaimana keadaan Paman Galung Wesi? Hamba tidak apa-apa, Gusti Prabu. Tuanku Permaisuri telah berhasil menghancurkan darah beku di pundak hamba. Kanda sendiri bagaimana? Apakah Prabu Sora telah tewas? Atau... Dia telah melarikan diri, Dinda. Apakah Dinda tidak mendengar teriakannya tadi? Oh, tidak, Kanda. Dinda sedang menyembuhkan Paman Galumusi. Sayang sekali Prabu Surah bisa lolos. Orang tua itu memang seharusnya dihukum dengan berat karena kelicikan jiwanya. Oh iya, Gusti Prabu, bagaimana keadaan Asmarani? Perempuan itu? Aku hampir lupa. Lolosnya Prabu Sora karena kelengahanku. Aku mendengar rintihan Asmarani, lalu aku menoleh. Rupanya kesempatan yang sedikit itu digunakan oleh Prabu Sora untuk melarikan diri. Ayo kita lihat keadaannya. Iya, Gusti. Agaknya pukulan Prabu Sora tadi membuat dia tak berdaya. Meskipun tadi hamba bertarung dengan Garun Safa, tapi hamba sempat melirik saat Prabu Sora menyerang pada Gusti Prabu. Ayolah kita lihat. Kalau perlu kita bawa ke Gua Karang sekarang juga. Oh, dia terluka dalam yang cukup parah. Rintihannya tadi hanya membuat dia sadar sebentar. Sekarang dia pingsan lagi. Aku akan mengobatinya. Lukanya cukup parah, Gusti Prabu. Sebaiknya kita bawa saja ke Gua Karang. Biar kita bisa merawatnya dengan baik. Sabarlah, Paman. Kita sadarkan dulu dia. Oh, lihat. Dia membuka matanya. Prabu Purbaya dan Galung Wesi sama-sama duduk di samping kepala Asmarani. Kedua orang itu saling pandang. Hanya Cempaka yang masih berdiri. Ia merasa berdosa pada Asmarani. Entah mengapa, tiba-tiba hatinya tersentuh. Lalu ia pun duduk dengan perlahan. Kemudian diusapnya kepala Asmarani. Gadis yang baru saja membuka matanya itu mencoba mendongak. Oh, Asmarani. Tenanglah, Asmarani. Tenanglah. Oh, Kanda Prabu, lakukanlah sesuatu untuk mengobatinya. Dinda, kau... Ah, sudahlah, Kanda. Perbuatlah sesuatu. Asmarani butuh pertolongan. Oh, Tuanku Permaisuri, hamba, sebaiknya jangan lakukan apa-apa. Percuma saja, hamba rasanya tak akan bisa disembuhkan lagi. Tenanglah, Rani. Aku akan mengobatimu. Cepat, Kanda Prabu, lakukanlah. Ada kecemasan dalam ucapan Cempaka. Purbaya yang masih ragu-ragu segera menurunkan tangannya. Ia hendak menempelkan telapak tangannya ke kening Asmarani. Namun perempuan jelita itu lebih dulu menyambut tangan Purbaya dan menggenggamnya. Cempaka tersenyum. Tapi ini bukan senyum yang selama ini dimilikinya. Senyum itu begitu lembut dan agung. Apakah senyuman itu senyuman kekuatan agung yang berada di dalam tubuhnya? Aku yakin, kalau Cempaka tidak dipengaruhi dari dalam, tentu dia tidak akan tersenyum seperti itu. Asmarani adalah gadis yang dibencinya. Rani, tenanglah Rani. Lepaskanlah tanganku. Aku akan mengobatimu. Kakang Purbaya, maafkan aku, Kang. Dan Tuanku Permaisuri, maafkanlah hamba. Selama ini telah begitu membuat Tuanku menjadi lari dari kehidupan Kakang Purbaya. Hamba... Ah, sudahlah, Asmarani. Lupakanlah semuanya. Sekarang yang penting, kau harus sembuh. Nanti baru kau ceritakan semuanya pada kami. Kenapa kau melakukan itu? Terima kasih, Tuanku Permaisuri. Terima kasih. Tapi agaknya hal ini harus hamba ceritakan sekarang, karena hamba merasa waktu hamba tidak ada lagi. Rasanya luka di dalam tubuh hamba ini akan segera merenggut nyawa hamba. Hamba akan mati. Dan kalau semuanya belum hamba ceritakan, hamba akan merasa berdosa sekali. Dengarlah, Tuanku Cempaka, Kakang Purbaya, dan Paman Galung Wesi, dengarlah. Sudahlah, Rani. Tahanlah semuanya. Jangan ceritakan dulu. Aku akan mengobati luka dalammu. Jangan kau bicara dulu soal kematian. Sudahlah. Tidak, Kakang. aku akan menceritakan semuanya. Dengarlah. Dadaku. Kang Purbaya. Dengarlah. Dadaku. Adipati Sarengrana, Ramandaku, pengabdi setia tuanku Putri Seruni di Kerajaan Indraprasta, dan ibuku merupakan teman baik Prabu Sora. Pada suatu hari Prabu Sora datang padaku. Oh, kau yang bernama Asmarani? Benar, Gusti Prabu. Hambalah yang bernama Asmarani. Kalau adik hamba bernama Asmarini, ampun, Gusti. Ya, memang kau yang aku perlukan. Apa maksud Gusti Prabu? Asmarani, kau memang orang yang cocok untuk melakukan tugas ini. Aku kira kalau kau yang melakukannya, semuanya akan berjalan dengan lancar. Aku yakin bahwa aku tidak salah memilih. Ya, tugas ini memang bisa kau jalankan dengan baik. Dan kalau berhasil, aku akan memberikan hadiah serta akan menganugerahimu sesuatu kedudukan di Indraprasta. Ampun, Gusti Prabu. Tugas apa yang harus hamba kerjakan? Tidak berat, Asmarani. Kau hanya perlu menyusup ke Karang Sedana. Ke Keraton Karang Sedana? Untuk apa, Gusti Prabu? Untuk memisahkan Cempaka dan Purbaya. Kenapa demikian, Gusti Prabu? Kenapa hamba harus memisahkan mereka? Untuk apa? Ya, kau memang harus mengetahuinya, Asmarani. Mereka berdua adalah musuh pebuyutanku. Mereka adalah orang yang telah menghancurkan kebahagiaan dan cita-cita hidupku. Dendamku pada mereka seperti lautan yang maha luas, lautan yang tidak memiliki tepinya. Nah, tugasmu hanya memisahkan mereka. Karena dengan terpisahnya mereka berdua, maka aku akan mudah membunuh mereka. Kalau mereka bersatu, aku yakin tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kesaktian mereka. Tidak ada satu pendekar pun di jagat raya ini yang bisa membunuh dan membinasakan mereka. Nah, tugasmu hanya memisahkan mereka, dan selanjutnya aku serahkan padamu. Nah, begitulah cerita pertamanya, Kakang Purbaya. Aku dikirim ke Karang Sedana. Namun begitu aku tiba di Karang Sedana, aku mendapat kabar bahwa Kakang Purbaya dan tuanku Cempaka berada di gua karang. Lalu aku disusupkan oleh Prabu Sora pada sebuah keluarga di desa kaki gunung Burangrang, sampai akhirnya kita bertemu. Jadi kebakaran di desa malam itu sengaja diciptakan oleh Prabu Sora untuk memancingku guna menolongmu. Oh ya, apakah tidak ada pendekar atau orang lain yang terlibat di dalam masalah ini? Apakah Garun Safa juga terlibat dalam masalah ini? Ampun, Kakang Purbaya dan tuanku Cempaka. Semula hamba tidak tahu, tapi agaknya memang begitulah. Dadaku. Sudahlah, Namas. Tahan dulu ceritamu. Biar Gusti Prabu mengobati luka dalammu lebih dulu. Tidak, Paman. Biarlah aku bercerita terus. Rasanya kalau ditunda, aku tidak akan bisa menceritakannya semua. Aku takut Kematianku akan sia-sia. Aku masih menanggung dosa semuanya. Kakang Purbaya, selain Garon Safa, ada lagi seorang pendekar yang membantu Prabu Sora. Dan dialah yang memancing kedatangan kakang ke desa kecil di bawah gunung Burangrang itu. Dan dia pula yang menculikku hingga sampai ke sini. Kau mengenal pendekar hebat itu? Hamba tidak mengenal namanya, kakang. Tapi hamba mengenal semua ciri-cirinya. Ciri-cirinya sangat mudah diingat. Orangnya masih muda, sedikit sableng, dan mengenakan baju dari kulit binatang, terikat kepala putih, dan di tepinya dihiasi kulit burung. Oh, Suntana. Suntana. Pendekar sableng Gunung Burangrang. Cempaka dan Purbaya saling pandang. Lalu mereka menatap pada Galung Wesi. Orang tua itu mengangguk-angguk. Kenapa pendekar itu sampai terlibat di dalam urusan ini? Kenapa dia membantu Prabu Sora? Bukankah dia sendiri tahu bahwa Prabu Sora adalah seorang laki-laki yang jahat? Kakang Purbaya, menurut keterangan pendekar itu, dia melakukan semuanya karena terikat janji. Dia telah berjanji pada Prabu Sora untuk membantu, dan semuanya dilakukan pendekar itu dengan terpaksa. Karena menurutnya, dia dan kakang dulunya adalah teman baik. Aku dan Suntana adalah teman baik. Dulu semasa kecil, aku dan dia sering bermain bersama di taman istana. Ya, kalau benar dia menceritakan semuanya begitu, aku yakin pasti Prabu Sora telah melakukan semuanya dengan pemaksaan. Sudahlah, lupakan saja dia. Oh ya, Rani, aku mendengar semua yang dikatakan oleh Prabu Sora tentang tugasmu. Ampun, Kakang Purbaya. Dadaku, kakang, aku tak tahan lagi. Tahan. Tahanlah, Rani. Purbaya dengan cepat menempelkan telapak tangannya ke kening Asmarani. Seberkas cahaya menyusup masuk. Namun saat itu, kembali Asmarani bergerak dan memuntahkan darah berwarna hitam. Kakang Purbaya, jangan paksakan dirimu. Percuma, kakang. Aku tak akan bisa diselamatkan lagi. Maafkanlah aku. Prabu Sora telah menyalahkan aku. Kurasa tugasku selesai. Ketika tuanku Cempaka pergi dari sisi kakang, ternyata Gusti Prabu Sora berdusta. Aku dibebani tugas baru. Aku disuruh membunuhmu. Dan air yang kutumpahkan itu dengan sengaja, karena air yang akan kakang minum telah kububuhi racun. Aku menyesal, kakang. Aku memecahkan cawan yang kakang pegang dan kendi Paman Galung Wesi karena tak ingin kakang mati. Kakang telah menyelamatkan jiwaku. Maafkan aku, kakang. Iya, aku tahu semuanya. Karena aku mendengar semua yang dikatakan oleh Prabu Sora tadi. Tapi kenapa kau tidak membunuhku? Bukankah kesempatan itu ada? Kakang, aku tidak bisa membunuhmu. Aku mencintaimu, kakang. Purbaya dan Cempaka tersentak kaget. Pada saat itulah Cempaka mencengkram tubuh Asmarani. Mata perempuan itu berkilat seperti api. Asmarani menutup matanya. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Cempaka? Apakah Asmarani akan mati di tangan Cempaka yang tiba-tiba timbul rasa cemburunya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini